Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat setia Al-Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umur yang panjang dan memberikan kepada kita kenikmatan sehat jasmani dan rohani untuk bisa bertemu dalam acara program pembelajaran bahasa Arab untuk mempelajari Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqin biha. Buku ini dikarang oleh pengarang adalah khusus untuk dipelajari oleh thalibul ilmi yang bukan asli Arab, yaitu bagi orang-orang yang tidak berbicara dan berbahasa Arab. Dan buku ini diterbitkan oleh Jamiah Islamiyah Bil Madinatil Munawwarah, Percetakan Islamic University Madinah Al Munawwarah, Kerajaan Arab Saudi, di bawah naungan Dinas Pendidikan Tinggi Madinah Al-Munawwarah. Dan juga sebelah kiri daripada buku ini ada lambang Universitas Islam Madinah. Dan sebelah kanan ada lambang Dinas Pendidikan Tinggi Arab Saudi. Para pendengar setia Al-Hidayah, kembali kita mengkaji tentang pelajaran lughah bahasa Arab ini. Kenapa kita mempelajari bahasa Arab? Tentu sebagai kaum muslimin, orang Islam, bisa dikatakan wajib bagi kita untuk mempelajari bahasa Arab sebagai sarana dan penunjang untuk mempelajari agama. Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbahasa Arab. Dan sunnah hadis diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbahasa Arab. Dan semua syariat didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi ini dengan berbahasa Arab. Oleh karena itu, haruslah bagi kita untuk mempelajari bahasa Arab. Niat daripada mempelajari bahasa Arab adalah untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Kaum muslimin, para pendengar setia Al-Hidayah dan para peserta yang telah mendapatkan buku panduan dari Radio Al-Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan kita dari mempelajari bahasa Arab adalah untuk memahami Al-Quran dan Sunnah dan memahami ilmu-ilmu agama yang sebagai penunjang untuk memahami Al-Quran wa Sunnah. Untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. para pendengar setia Radio Al-Hidayah. Sekarang kita mulai dari halaman 5. Itu halaman pertama daripada kitab ini, mulai dari halaman 5. Sebagaimana kita lihat dalam buku yang ada di hadapan kita, para pendengar setia Al-Hidayah yang berada di rumah dan yang ada di studio, semoga bisa memperhatikan dan ikut serta dengan teliti dalam mempelajari bahasa Arab ini. Kita mulai dengan ad-darsul awal. Ad-darsul awalu. Hadza. Para pendengar setia Al-Hidayah, untuk mengikuti dan memperhatikan kalimat demi kalimat, kata demi kata yang kami bacakan dari studio. Hadza. Hadza baitun. Hadza baitun. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Hadza babun. Hadza babun. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Hadza qalamun. Hadza qalamun. Hadza miftahun. Hadza miftahun. Hadza maktabun. Hadza maktabun. Hadza sarirun. Hadza sarirun. Hadza kursiyun. Hadza kursiyun. Para pendengar Radio Al-Hidayah, setelah mendengar bacaan tadi, satu persatu dan sebagaimana yang terlihat artinya dari gambar yang ada di buku di hadapan kita ini, kita mulai dengan pelajaran yang pertama ini, yaitu cara penggunaan kata tunjuk untuk dekat, untuk benda yang dekat. Kata tunjuk untuk benda atau untuk sesuatu yang dekat. Yaitu kata-kata hadza yang artinya adalah ini. Hadza itu kata tunjuk untuk menunjuk benda yang dekat, seperti yang ada pada gambar yang kita lihat dalam buku panduan ini. Yang pertama bergambarkan rumah, yaitu kita gunakan untuk menunjuknya dengan kalimat hadza. Hadza baitun. Hadza baitun. Dengan arti ini rumah. Semoga pendengar setia Al-Hidayah bisa mengikuti. Kalau ada kekurangan dan yang tidak mengerti, bisa langsung menghubungi Radio Al-Hidayah di 103,4 FM. Yang nomor telepon 0761765255. Contoh yang pertama tadi pada gambar rumah, kita menunjukkan bahwasanya ini adalah rumah. Dalam berbahasa Arabnya adalah hadza baitun. Dan perlu juga diketahui oleh para pendengar dan para peserta pembelajaran bahasa Arab, kalimat hadza ini digunakan, kata tunjuk hadza ini digunakan untuk kalimat dan kata-kata atau kosakata yang berbentuk muzakkar. Kosakata yang berbentuk muzakkar seperti baitun. Hadza baitun. Dalam kata tunjuk untuk dekat ini ada dua. Seperti kita lihat dalam buku ini hanya satu saja. Diawali dengan hadza. Sedangkan hadza adalah untuk muzakkar. Dan untuk kosakata atau kalimat yang berbentuk muannas dipakai kata tunjuk untuk dekatnya, yaitu hazihi. Itu selingan dari kita supaya hadza, kata tunjuk untuk dekat ini, sejalan antara muzakkar dan muannas, antara penggunaan kalimat muzakkar dengan menggunakan kalimat muannas. Perbedaan muzakkar dan muannas adalah pada kosakata atau nama benda yang berbentuk muannas itu diakhiri dengan ta marbutah, ta bulat, ta marbutah, yaitu ta yang bulat. Itu dinamakan tamarbuto. Berarti kosakata atau nama benda yang diakhiri dengan tamarbuto disebut muannas. Yaitu muannas yaitu dinamakan dengan perempuan. Atau dan juga penggunaan muannas ini juga kepada orang perempuan. Itu perbedaan muzakkar dan muannas. Dan sekarang pada malam ini kita memulai dengan kata tunjuk bentuk muzakkar, yaitu hadza, sebagaimana yang tertera di halaman 5 pada buku para peserta sekalian. Para pendengar setia Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada para peserta yang ingin membaca langsung, kami ingin mendengarkan bagaimana peserta membaca kalimat yang ada pada pelajaran pertama ini. Dipersilakan. Ya, sahabat Setia Hidayah, kaum muslimin dan muslimat, khususnya bagi Anda yang mengikuti program pelajaran bahasa Arab pada malam hari ini, ya dipersilakan bagi Anda yang ingin mungkin bertanya kepada Ustaz atau ingin membaca pada pelajaran kita pada hari ini, ya kami persilakan di 0761-765-2255. Dan ini sudah ada penelpon pertama dan kita sapa terlebih dahulu. Waalaikumsalam. Abu Rehan di Jawa Pinang. Iya, Abu Rehan. Silakan Abu Rehan, mau membaca Abu Rehan? Mau membaca boleh, tapi iya, baik. Silakan Abu Rehan. Ad-darsul awal. Hadza baitu. Hadza masjidu. Hadza babu. Hadza kitabu. Hadza qalamu. Hadza miftahu. Hadza maktabu. Hadza sarir. Hadza kursiyyu. Ya, bagus. Terima kasih Abu Rehan. Abu Rehan berada di mana? Ada lagi yang mau tanya tadi masalah muzakarah sama muannats, kan? Iya, Abu Rehan. Kalau yang muannats, apa maksudnya tadi, Ustaz? Kalimat yang muannats atau kosakata yang muannats yaitu diakhiri dengan ta marbuto. Ta yang bulat ada titik dua di atas, itu dinamakan ta marbuto. Ta marbuto. Seperti saburatun. Ada ta-nya di akhir kalimatnya, yaitu saburatun, papan tulis. Ya. Itu kosakata yang berbentuk muannats. Lawan daripada muzakkar. Muzakkar. Kalau muzakkar itu tidak memiliki ta marbuto seperti baitun, masjidun, babun, kitabun, seperti yang ada di halaman 5 ini, pelajaran pertama ini. Oh gitu. Jadi ya, yang itu, ada ta marbuto itu muannats, Ustaz. Nah. Ya, itu aja, Pak. Iya, jazakallah khair untuk Bu Rehan. Oh iya. Ya. Ya, kita tunggu penelpon yang kedua. Ya, demikianlah tadi kaum muslimin dan muslimat, ada Bu Rehan di Jalan Pinang yang telah mencoba untuk membaca pada Ad-Darsul Awal pada malam hari ini, dan kami masih menanti atensi dari Anda di 0761-765-2255 atau di nomor SMS 0812-684-20000. Dan kembali kita akan menerima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Halo. Iya, silakan Ibu. Saya mau baca, Ustaz. Iya, dengan Ibu siapa di mana, Bu? Ibu Yatri, Jalan Lima. Iya, silakan Bu Yatri. Iya. Haza baitun. Haza masjidun. Haza babun. Haza kitabun. Haza qalamun. Haza miftahun. Haza maktabun. Haza sarirun. Haza kursiyun. Jazakillah khairan. Assalamualaikum. Bagus, alhamdulillah. Bacaan yang sudah tepat dalam membaca bahasa Arab. Para pendengar setia Al-Hidayah, mungkin arti daripada kalimat dan kata, kosakata yang ada pada halaman 5 ini mungkin semua sudah mengerti dan mengetahui sebagaimana yang ada pada gambar. Kalau ada pendengar dan para peserta yang tidak mengerti dengan arti, langsung ditanyakan kepada kita. Ya, selanjutnya. Ya, pendengar setia Hidayah, kaum muslimin dan muslimat, Itu dia tadi, ada Ibu Yetri di Jalan Delima dan Abu Rahan yang pertama sekali tadi telah menelpon ke studio. Silakan, kami masih menanti atensi dari Anda di 0761-765-2255 dan di nomor SMS, atau bagi Anda yang ingin bertanya melalui SMS di 0812-684-20000. Dan selanjutnya kita akan coba untuk menyapa penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Ibu siapa, di mana Bu? Dengan Ibu Iyet di Marsan. Iya, silakan Ibu Iyet di Marsan. Iya, ini Pak. Iya. Saya baru dengar ini, jadi saya nggak tahu acara ini ada Pak. Iya. Kebetulan saya belum punya buku, masih bisa mengambil bukunya Pak? Iya, masih bisa Bu. Silakan Ibu datang besok ke Radio Hidayah untuk mengambil bukunya. Oh gitu. Iya, kita tunggu ya, dari jam 8 pagi sampai jam 11 dan sesudah asar sampai malam. Oh iya. Iya, silakan Bu. Iya, ya, Bu. Iya, di Marsan Bu ya. Iya, iya. Iya. Ya. Itu aja Bu. Iya. Iya. Saya belum bisa bacanya Pak, soalnya belum ada pegangan, jadi saya pengen juga baca gitu. Iya. Iya, ya, ditunggu Bu ya. Iya, iya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi ada Ibu Yetri di Marsan yang mungkin baru mengikuti siaran kita, jadi sehingga belum memiliki buku. Kami persilakan kembali kepada Anda, para pendengar Setia Hidayah, yang ingin bergabung, berpartisipasi, ingin bertanya langsung barangkali kepada Ustaz, atau ingin membacakan pelajaran kita pada malam hari ini, silakan Anda menghubungi di 0761-765-2255, ya di 0761-765-2255. Atau Anda juga bisa bertanya melalui SMS di 0812-684-20000. Para pendengar, sahabat Setia Al-Hidayah, mungkin kita ulang kembali membaca daripada kosakata dan kalimat pada halaman 5 ini bagi para pendengar dan peserta pembelajaran bahasa Arab, mungkin bisa mengikuti setelah bacaan saya. Istami'u summa karrir. Dengar dan diulangi. Ya, para pendengar Al-Hidayah. Ad-darsul awwalu. Hadha. Hadha baitun. Hadha masjidun. Hadha babun. Hadha kitabun. Hadha qalamun. Hadha miftahun. Hadha kitabun. Hadha maktabun. Hadha sarirun. Hadha kursiyun. Ya, para pendengar Al-Hidayah, arti daripada kalimat dan kosakata yang ada yang telah kita baca ini, yang pertama adalah hadha baitun, ini rumah. Yang kedua, hadza masjidun, ini masjid. Bagi para pendengar Radio Al-Hidayah dan para peserta yang belum mengetahui artinya, mungkin bisa ditulis di bukunya masing-masing di bawah kalimat bahasa Arab tersebut. Yang ketiga yaitu hadza babun, ini pintu. Hadza kitabun, ini buku atau kitab. Hadza qalamun, ini pena. Hadza miftahun. Ini kunci. Hadza maktabun. Ini meja. Hadza sarirun. Ini tempat tidur atau dipan. Hadza kursiyun. Ini kursi. Ya, para pendengar dan peserta pembelajaran bahasa Arab Radio Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kami kembali kepada jazakallahu khair kepada Ustaz Zulkhairi. Dan selanjutnya kita masih menunggu partisipasi Anda, sahabat Syekh Hidayah, yang ingin bergabung untuk membacakan pelajaran kita pada malam hari ini. Ya, kami beritahukan juga bahwa mungkin kalau kita lihat secara di buku, mungkin bagi kita ini mudah seperti ini kan. Tapi sebelum kita coba, kita mengucapkannya, mungkin kalau kita mengucapkan nantinya agak silahnya terkaku-kaku lidah gitu, Ustaz ya. Jadi ada lebih baiknya Anda menelpon ke studio untuk menguji sampai di mana kualitas dari bacaan Anda ya. Kami persilakan dan selanjutnya kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Eva di Marsan. Iya, Ibu Eva di Marsan. Silakan, Ibu. Haza baitun. Haza masjidun. Haza babun. Haza kitabun. Haza kolamun. Haza miftahun. Haza maktabun. Haza sarirun. Haza kursiyun. Ya, Ibu Eva di Marsan. Ya, bacaan yang bagus. Dan kita dalam belajar bahasa Arab, kita harus membuka mulut kita dan membaca huruf sesuai makhrajnya dan tidak malu-malu dalam belajar bahasa Arab. Nasihat kepada para pendengar dan peserta pembelajaran bahasa Arab Radio Al-Hidayah, dalam belajar bahasa Arab kita hendaknya tidak malu-malu dan tidak ragu-ragu dalam membaca dan mengulang kosakata yang ada di dalam buku. Dan untuk mahir bahasa Arab dan mengerti, kita harus menghafal kosakata mufradat atau vocabulary, yaitu dalam bahasa Arabnya dinamakan mufradat, kosakata berbahasa Arab, dengan menghafal dan membaca kosakata mungkin sangat membantu kita dalam belajar bahasa Arab. Ya. Ya, demikianlah sahabat Hidayah penjelasan yang telah disampaikan oleh Ustaz Zulkhairi. Ya, jadi bagi Anda para pendengar Hidayah, jangan malu-malu atau ragu-ragu ya untuk menelpon ke studio. Dan apabila Anda membacakan bacaan nantinya, ya baca saja dengan lafaz yang benar agar tercapai dari maksud kita mengucapkan kata tersebut. Karena bahasa Arab juga berpengaruh dari cara kita mengucapkannya. Ya, selanjutnya kita masih menanti atensi dari Anda dan kita sapa penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, maaf Pak. Mohon volume suaranya agak dibesarkan. Iya Pak, iya. Iya, dengan Bapak siapa nih Pak? Dengan Doni di 3. Doni di tinggalan 3. Iya, silakan Pak Doni. Ya. Mau membaca, Pak? Iya, Pak. Iya, ya, silakan Doni. Hadza baitun, hadza masjidun, hadza babun, hadza kitabun, hadza qalamun, hadza miftahun, hadza maktabun, hadza sarirun, hadza kursiyun. Ya. Bagus, Pak Doni. Ya. Selalu membaca dan mengulang dan menghafal kosakata yang ada di dalam buku dan yang ada di luar buku atau di dalam kamus bahasa Arab. Mungkin membantu Anda dan saudara-saudara pada pendengar hidayah untuk paham dan mengetahui berbahasa Arab. Itu sebagai penunjang utama adalah hafal kosakata, memperbanyak kalimat kosakata dalam bahasa Arab. Ya, menelpon seterusnya. Terima kasih Pak Doni. Ya, selanjutnya setelah dari Pak Doni tadi, kita akan menyapa penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa, di mana? Umi Rizki di Delimapuri. Iya, silakan Umi Rizki, mau membaca? Iya. Iya, silakan. Ad-darsul awal. Ad-darsul awal. Ad-darsul awal. Iya. Haza baitun. Haza masjidun. Haza babun. Haza kitabun. Haza kolamun. Haza miftahun. Haza maktabun. Haza sarirun. Haza kursiyun. Terima kasih. Ya, jazakillah khair untuk Umi Rizki di Delimapuri. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang tadi barusan membaca Umi Rizki di Delimapuri. Dan seterusnya para peserta dan para pendengar Al-Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kekurangan dan kalimat yang kurang jelas, mohon SMS atau telepon langsung ke studio. Ya, sahabat Sri Hidayah, kami masih menanti atensi Anda. Ya, silakan bagi Anda yang ingin bergabung, berpartisipasi, mungkin Anda ingin bertanya atau membaca pelajaran kita pada malam hari ini, yaitu pada Ad-Darsul Awal. Ya, silakan Anda jangan ragu-ragu dan malu-malu. Silakan menelpon ke 0761-765-2255. Dan kita sapa penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Ibu siapa, di mana, Bu? Dengan Ibu Yeti. Ibu Yeti, di mana, Jalan Bu? Jalan Pagi, Tangerang Selatan. Silakan, Ibu. Ad-darsu awwalu. Ya. Hadza baitun. Hadza masjidun. Hadza babun. Hadza kitabun. Hadza qalamun. Hadza miftahun. Hadza maktabun. Hadza sariyun. Hadza sarirun. Ya, mumtaz. Hadza kursiyun. Ya, terima kasih Bu Yeti yang telah memberanikan untuk membaca bahasa Arab ini. Halo, Pak Ustaz. Ya. Saya mau menanyakan hadza qalamun. Itu diperuntukkan untuk ini pena atau pensil juga qalamun. Ini pena. Hadza qalamun. Kalau pensil, hadza qalamur rasasi. Oh, beda. Qalamur rasasi. Beda. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu dia tadi, ada Ibu Yeti di Tangkerang ya. Jazakillah khair atas partisipasinya. Dan selanjutnya sahabat Hidayah, kami masih menanti atensi dari Anda ya di 0761-765-2255 atau di SMS 0812-684-20000. Dan sebelum kita menerima penelpon berikutnya, kita akan membacakan SMS yang telah masuk. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya bagaimana cara membaca huruf terakhir dari huruf muzakkar, dan bagaimana pula cara membaca huruf terakhir dari huruf mu'annas. Jazakallah. Seperti dalam contoh ini, semuanya kosakata dan kalimat muzakkar yang ada pada halaman 5 ini yang barusan kita baca dan yang kita pelajari ini adalah kalimat dan kosakata yang berbentuk muannas. Kita baca seperti yang ada pada tulisan, seperti baitun atau masjidun. Itu dalam membaca kalimat dan kosakata yang berbentuk muzakkar. Kalau kosakata yang berbentuk muannas, tentu di belakang daripada kalimat tersebut ada ta marbutah. Hanya itu pembeda cara membacanya, seperti apa yang tertulis. Seperti yang muannas, contohnya papan tulis saburatun, ada tunnya, yaitu ta marbuto di akhir daripada kalimat tersebut, saburatun. Kalau muzakkar, contohnya masjidun, tidak memiliki ta marbuto, hanya itu. Terima kasih. Ya, jazakallahu khair ya untuk Ibu Yeti di Tangerang yang telah bergabung bersama kita. Dan untuk penanya tadi barusan ya, yang bertanya tentang cara membaca huruf akhir dari muzakkar dan muannas. Dan selanjutnya, sambil menanti penelpon berikutnya, kita akan membacakan SMS yang telah masuk. Ya, assalamualaikum Ustaz. Ya, apa arti dari ad-darsul awal Ustaz? Ad-darsul awwalu, arti daripada kalimat ad-darsul awwalu yaitu pelajaran pertama, seperti yang tertulis di dalam kurung angka nomor 1, yaitu ad-darsul awwalu, pelajaran pertama. Ya. Ya, demikian ya untuk yang bertanya. Dan bermanfaat. Terus dan selanjutnya kita masih menanti tensi dari Anda para pendengar setia Hidayah. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung berpartisipasi ke studio, silakan Anda menghubungi di 0761-765-2255. Ya, di 0761-765-2255. Dan baiklah, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Dengan Bapak siapa, di mana? Dengan Abu Afifah di Sidimak. Iya, Abu Afifah mau membaca. Iya, kita coba baca Pak. Iya, silakan. Silakan Pak. Ya. Abu Afifah. Ad-darsul awwal. Naam. Hadha baitun. Iya. Terus. Ya, Abu Afifah. Hada Tanam. Hada Mata'ud Mista'ud. Hada Maktabun. Maktabun. Tanya tidak panjang. Hada Maktabun. Hada Sarirun. Hala kursiun. Ya. Ya. Ya. Ya, wa iyyakum, Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abu Afifah di D5. Bacaan yang bagus. Yang dilanjutkan dibaca oleh peserta selanjutnya. Ya, silakan bagi Anda sahabat Sehidaya. Kami masih menanti atensi dari Anda. Namun sebelum itu, ini ada permintaan dari pendengar di studio. Ini ada Akhuna Tayyib ya. Kalau dalam muannasnya mungkin Tayyibah itu ya. Tayyibatun. Iya. Ya, silakan Akhuna Tayyib mungkin ingin membacakan. Ad-darsul awal. Hadza baitun. Hadza masjidun. Hadza babun. هذا كتاب هذا قلم هذا مفتاح هذا مكتب هذا سرير هذا كرسي. Ya, terima kasih. Jazakallah khair. Bacaan yang bagus dari Tayyib. Baik, insyaallah. Ya, jazakallahu khair untuk Akhuna Tayyib ya. Barakallahu fik. Dan selanjutnya sahabat Hidayah, kita masih menanti atensi dari Anda. Ya, silakan bagi Anda ingin bergabung ke studio, silakan Anda menghubungi di 0761-765-2255 atau di nomor SMS bagi Anda yang ingin bertanya barangkali di 0812-684-20000. Ya. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menyapa penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, silakan. Iya, nampaknya terputus. Silakan bagi Anda yang barusan menelpon untuk mencoba kembali untuk menelpon di 0761-765-2255. Dan kembali kita akan menyapa penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru bergabung nih, Pak. Iya, dengan Bapak siapa nih, Pak? Dengan Bapak Bustama di Sahil. Pak ya. Bustama di Sahil, ya. Iya. Silakan, Pak. Baru gabung tapi langsung saya punya pantunnya punya nih saya, Ustaz. Oh, iya iya iya. Iya. Tapi saya mau ulang juga lah, ulang. Iya, silakan Pak Bustama. Dibaca dari awal nih, Pak ya. Iya. Dari awal. Ah, iya. Dari judul. Ad-darsul awal. Haza. Haza. Bait. Haza baitun. Haza masjidun. Haza babun. Haza. Haza kitabun, haza qalamun, haza miftahun, haza maktabun, haza sarirun, haza kursiyun. Ya, terima kasih Pak Bustami di Sahil. Halo Pak, halo Pak Ustaz. Ayo, halo Pak. Mau nanya lagi satu, nanya satu nih, Ustaz. Iya, Pak. Untuk bacaan huruf yang terakhirnya itu, kalau disukunkan bacanya atau disebutkan tanwinnya itu, apa boleh sebenarnya, Ustaz? Untuk pemula, kita belajar formula. Pertama belajar, bagi orang-orang peserta yang pertama mempelajari bahasa Arab, kita baca sampai huruf baris terakhir daripada kalimat tersebut. Jangan mensukunkannya. Dalam istilahnya, istilah dari Arab, kalau kamu mensukunkan, berarti kamu selamat daripada hukum, daripada hukum nahwu dan sorabnya, yaitu gramernya. Tentu dalam mempelajari bahasa Arab ini, kita harus juga mempelajari nahwu dan sorab. yaitu mempelajari qawaid grammar daripada bahasa Arab itu, yaitu untuk menentukan baris daripada akhir kalimat atau akhir daripada jumlah yang kita baca. Bagi para pendengar Al-Hidayah yang baru belajar bahasa Arab, hendak membaca baris terakhir daripada kalimat yang dibaca. Ya, sekian. Terima kasih ya. Pak Bustama ya. Di Israel. Terima kasih. Allah ibarifi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khair ya untuk Pak Bustama yang ada di Israel. Barakallahu fik. Ya, selanjutnya kita akan membacakan surat pertanyaan melalui SMS. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah pemakaian kata hadza hanya untuk kata benda mati? Ya, tolong dijelaskan Ustaz. Jazakallah khair. Pemakaian kata hadza itu untuk semua benda, maupun benda mati atau benda hidup. Contohnya, yang benda mati yang telah kita baca dan juga dipakai untuk benda hidup. Hadza syajarun, hadza rajulun, hadza waladun. Seperti itu. Untuk semua benda maupun yang bernyawa atau tidak, itu umum untuk menunjuk, kata tunjuk untuk benda tersebut itu menggunakan hadza. Ya, Bu, dari siapa tadi yang SMS? Ya, itu dia tadi kepada penanya yang bertanya melalui SMS. Itu dia tadi penjelasan dari Ustaz Zulkhairi. Mudah-mudahan Anda dapat mengerti dan memahaminya, dan mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi Anda. Dan selanjutnya kita sambil menanti penelpon, kita akan membacakan SMS yang berikutnya. Ya, katanya Ustaz, tolong kabarkan kepada kami kamus karangan siapa yang harus kami miliki untuk penunjang bagi yang belajar bahasa Arab pemula. Ya, terima kasih SMS-nya. Kamus penunjang bagi pemula untuk berbahasa Arab ada yang dijual di toko-toko buku, banyak kamus-kamus kecil untuk kosakata yang bisa kita hafal, yang bisa kemana-mana kita bawa dan menghafalnya, yang ringan. Itu dinamakan kamus, kamus bahasa Arab yang kecil, yang mudah. Atau juga kamus Mahmud Yunus, kamus bahasa Arab, Arab Indonesia, kamus yang dikarang oleh Mahmud Yunus, ada di pustaka dan di toko-toko buku dijual. Dan yang lebih besar lagi, kalau untuk yang selanjutnya, ada kamus Munawir, itu yang besar. Untuk pemula mungkin yang lebih ringan, kamus J, dinamakan kamus saku, yang bisa dibawa kemana-mana, yang mudah dipelajari. Dan juga kamus Mahmud Yunus. Seperti saya dulu belajar di Pondok Pesantren Al-Furqan, itu kamus Mahmud Yunus itu favorit para santri di pondok itu, kamus Mahmud Yunus. Itu yang kita buka dan kita pelajari dan kita hafal sebagian daripada kalimat dan kosakata yang ada di kamus tersebut. cara untuk menghafal kosakata ini, kita membaca buku. Ini bagi orang yang sudah mapan bahasa Arabnya. Untuk menambah dan cepat menghafal kosakata dengan membaca buku. Buku bahasa Arab. Seperti buku bahasa Arab yang ada di hadapan kita ini. Apabila kita ketemukan kosakata atau kalimat yang tidak kita mengerti dan tidak tahu arti daripada kalimat tersebut, bisa kita langsung membuka kamus Mahmud Yunus. Dengan membuka kamus tersebut, kita dapat arti atau makna daripada kosakata yang kita maksud. Dan juga dalam mencari kosakata yang kita baca itu, tentu kembali kepada asal daripada kalimat. Tentu tidak terlepas daripada mempelajari nahu dan sorofnya, yaitu grammarnya, qawaid bahasa Arab. Ya, terima kasih. Mungkin itu penjelasan dari saya. Bisa dibeli dan dipakai kamus yang kecil untuk sehari-hari. Ya, terima kasih. Ya, demikian tadi. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi yang bertanya. Jadi Anda bisa menggunakan kamus yang populer tuh di kalangan para peserta, para pelajar bahasa Arab tuh, biasanya kamus Mahmud Yunus seperti yang tadi disampaikan oleh Ustaz tadi. Dan selanjutnya masih kita terima penelpon. Ya, silakan bagi Anda yang ingin berpartisipasi untuk menghubungi di 0761-765-2255. Dan selanjutnya kita akan menyapa penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Dari Umum Muhammad di Pandang, Pak. Iya, silakan Umum Muhammad. Iya, silakan. Ad-darsul awwal. Iya. Hadza baitun, hadza masjidun, hadza babun, hadza kitabun, hadza qalamun, hadza mistahun, hadza maktabun, hadza sarirun, hadza kursiyun. Ya, jazakillahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan yang bagus, bacaan yang lancar. Dan Ummu Muhammad, mungkin dan semua para pendengar Radio Al-Hidayah, setiap kita mempelajari halaman demi halaman kitab ini, buku ini, kita harus menghafal kosakatanya. Mungkin di pelajaran yang akan datang, pada hari yang akan datang, mungkin kita tes satu persatu hafal atau tidaknya para peserta dan para talibul ilmi dengan kosakata yang telah dipelajarinya. Itu janji daripada kita, niat yang ikhlas untuk belajar bahasa Arab harus ikhlas dan yakin berusaha untuk menghafal kosakata. Ditargetkan satu halaman satu hari, dua kali seminggu. Dalam mempelajari bahasa Arab ini, malam Sabtu, yaitu hari Jumat malam, dan malam Selasa, Senin malamnya. Mungkin kita ulang kembali dan kita tes para pendengar dan para peserta, terutama yang memiliki buku, hafal atau tidak dengan kosakata yang kita pelajari. Ya, terima kasih dari Ummu Muhammad. Ya, jazakillahu khair ya untuk Ummu Muhammad di Panam, partisipasinya. Ya, sahabat Tia Hidayah, masih kita lanjutkan untuk menerima penelpon berikutnya. Ya, silakan bagi yang ingin berpartisipasi di 0761-765-2255 atau di nomor SMS 0812-684-20000. Dan selanjutnya kita akan mencoba untuk menyapa penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa nih Pak, di mana? Abu Muhammad di Delima. Iya, tadi Abu Muhammad, sekarang Abu Muhammad. Tempat tinggalnya samanya atau Abu Muhammad yang lainnya, Pak? Ya. Masih ini Abu Muhammad dari Ibu Ummu Muhammad tadi atau Abu Muhammad yang lain? Ya, yang satunya Panam, yang satunya Delima untuk mulai. Oh iya, Afwan, Afwan. Iya, silakan Pak Abu Muhammad. Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul awwal hadza. Hadza baitun. Hadza masjidun. Naam. Hadza babun. هذا كتاب هذا قلم هذا مفتاح هذا مكتب هذا سرير هذا كرسي. Ya. طيب Abu Muhammad di Delima, bacaan yang bagus dan lancar. Ya, wasiat saya kepada para pendengar dan peserta kita dalam membaca bahasa Arab harus tafasoh, yaitu usahakan membaca dengan fusha, fasih dalam mengucapkan huruf dan kalimat yang kita baca. Dengan memfasih-fasihkan bacaan kita bisa membiasakan kita untuk berbicara dan membaca dengan fusha. Apalagi untuk berbicara dengan fusha. Ya, terima kasih Abu Muhammad di Delima. Ya, demikian tadi ada Abu Muhammad di Delima. Jazakallahu khair atas partisipasinya. Dan selanjutnya sahabat Hidayah, masih kami menanti atensi dari Anda yang ingin bergabung di 0761-765-2255, dipersilakan. Dan selanjutnya kita akan mencoba untuk menyapa penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa di mana? Dari Ummu Umar. Iya, Ummu Umar. Ya, silakan Ummu Umar. Ini Ummu Umar jadi pendengar enggak? Jadi peserta karena belum punya buku. Iya. Nah, jadi mungkin ada sedikit masukan. Nah. Setiap peserta yang membaca yang salah itu supaya langsung dikoreksi kalimat yang salahnya itu. Wah, nah, ya. Ini masukan dari pendengar. Iya, itu aja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ummu Umar di Delima. Ya. Terusnya yang membaca. Ya. Nanti kita langsung membenarkan dan memandu apabila ada kosakata atau kalimat yang kurang jelas dan salah panjang pendeknya, kita usahakan untuk langsung membenarkan dan merubah. Ya, terima kasih Ummu Umar. Iya, jazakillahu khair ya untuk Ummu Umar atas saran dan masukannya. Kita ucapkan jazakillahu khair. Dan selanjutnya sahabat Hidayah, masih kita menanti penelpon terakhir. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung berpartisipasi di studio, silakan menghubungi ke nomor 0761-765-2255. Ya, di 0761-765-2255. Dan selanjutnya kita sapa penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Dari Raisa dipandau. Iya, silakan Raisa dipandau. Mau baca Ustaz? Iya, baca silakan Raisa. Hadza rusul awal. Hadza baitu. Naam. Hadza masjidun. Hadza babun. Iya. Hadza kitabun. Hadza qalamun. Qalamun. Qalamun. Bukan qalamun. Hadza miftahun. Raisa, hadza qalamun. Hadza qalamun. Hadza maktabun. Miftahun. Ya, Ustaz. Ulang, miftahun. Miftahun. Hadza miftahun. Hadza miftahun. Naam. Hadza maktabun. Hadza sarirun. Hadza kursi. Ya, bagus Raisa dipandau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakillah khair untuk Raisa di Pandau yang telah berpartisipasi dan bergabung di studio. Ya, bagaimana tadi Ustaz? Silakan ditanggapi. Ya, Raisa bagus. Ini kayaknya masih pelajar. Kita lanjutkan. Tadi bacaan dari Raisa sudah bagus dan pembaca selanjutnya kita tunggu. Ya, baik bagi sahabat Hidayah, sahabat Hidayah maksud kami. Ya, silakan bagi Anda. Ini kita masih terima satu penelpon terakhir. Ya, silakan. Kami masih menanti atensi dari Anda. Ya, kita sapa penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Iya, dengan Ibu siapa di mana, Bu? Bu Maisaroh. Iya, Ibu Maisaroh. Ibu mau baca, Bu? Baca, Pak. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza baitun. Hadza masjidun. Hadza babun. Hadza kitabun. Hadza qalamun. Hadza qalamun. Lamnya pendek, Bu. Kenapa, Pak? Lamnya pendek. Tidak panjang. Qalamun. Yang mana? Qalamun. Hadza qalamun tadi. Hadza qalamun. Ya. Hadza qalamun. Hadza miftahun. Miftahun. Miftahun. Hadza maktabun. Tanya tadi, Bu. Maktabun. Tanya di kuki. Hadza maktabun. Hadza sarirun. Hadza kursiyun. Ya. Ibu Maisarah. Heeh. Ya, terima kasih Ibu Maisarah di Panam. Ya, bacaan yang bagus, diulang-ulang bacaannya, Bu, supaya ya, lancar Pak. Dan panjang pendeknya yang panjang dipanjangkan, yang pendek tetap baca pendek. Kalau panjang ya tetap dibaca panjang. Ya. Ya, terima kasih, Pak, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, demikianlah sahabat Hidayah, penelpon terakhir pada program pelajaran bahasa Arab kita pada malam hari ini. Dan kami mengucapkan jazakumullah khair bagi Anda semua yang telah berpartisipasi bergabung ke studio di 0761-765-2255 ataupun melalui SMS. Dan selanjutnya, terakhir sebelum kita tutup acara kita pada malam hari ini, ya silakan Ustaz, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada para pendengar Setia Hidayah, khususnya bagi peserta program pelajaran Bahasa Arab. Ya, ya para pendengar Radio Al-Hidayah program Bahasa Arab, bersama kita menyongsong Hidayah dengan mempelajari Bahasa Arab untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, dan mempelajari dan mengali ilmu agama dengan bahasa Arab. Para sahabat setia Al-Hidayah, kami berwasiat kepada para pendengar dan peserta yang memiliki buku, hendaknya membaca dan selalu membaca, mengulang-ulang kembali bacaan yang ada pada halaman 5 pada buku kita ini, supaya lancar dan hafal. Para pendengar dan peserta setia Al-Hidayah, mungkin di sini di studio sudah terdaftar 103 peserta program Bahasa Arab yang telah mengambil buku, yang telah memiliki buku Bahasa Arab ini. Kami wasiatkan supaya memanfaatkan dan betul-betul belajar dan memanfaatkan apa yang diberikan kepada kita. Ini adalah sarana kita untuk mempelajari bahasa Arab, tujuan untuk mentelaah buku dan kitab berbahasa Arab, dan yang paling minim sekali untuk bisa mengerti orang ngomong atau berbicara berbahasa Arab. Dan untuk bisa membaca Al-Quran dan hadis, karena Al-Quran dan hadis diturunkan dengan bahasa Arab. Oleh karena itu, membaca bahasa Arab dan mempelajari bahasa Arab itu sama kita mempelajari agama, mempelajari Al-Quran, karena Al-Quran berbahasa Arab dan hadis berbahasa Arab. Bagaimana kita paham dengan Al-Quran atau hadis kalau kita tidak mengerti bahasa Arab? Jazakumullah khairan para peserta dan para pendengar Radio Al-Hidayah bersama menyongsong Al-Hidayah di bawah naungan kitab Wasunnah. Pada pertemuan pertama ini kita akhiri dengan membaca doa kafalatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.